Ada pertanyaan, apakah kalau kita berdoa minta ampun buat ibu kita yang sudah meninggal pasti akan dikabulkan? Hadirin kaum muslimin rahimani orang jami'an, doa hukum asalnya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Illa kecuali di sana ada al-mawani', hal-hal yang menghalangi terkabulkannya doa. Sebutkan dalam Al-Qur'an, ud'uni astajib lakum. Berdoalah kalian kepadaku, aku akan mengabulkan doa kalian. Ini janji. Jadi jangan ragu ketika seorang berdoa kepada Allah, jangan ragu dengan pengabulan. Dikabulkan, disebutkan Syekh Ibnu Taimiyah, Allah mengabulkan doa itu ada kalanya fauron, seketika. Ada kalanya ditunda sampai Allah Maha tahu kapan akan diberikan. Tapi masih di dunia. Dia masih hidup. Atau doa itu dikabulkan setelah dia mati. Allah berikan itu kepada anak-anaknya. Ini adalah hasil doa orang tuanya dulu. Anaknya menjadi saleh sepeninggal dia. Ada kalanya pengabulan doa itu diganti oleh Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk yang lebih baik. Hal ini disebutkan dalam kitab Al-Jawabul Kafil Man Sa'ala 'an Dawi Syafi atau Ad-Da'wa Ad-Dawa. Kita minta sesuatu tidak dikabulkan, tetapi diganti oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu yang lebih baik lagi. Kita saja yang kadang kurang faham itu. Ya. Dan yang keempat, disebut oleh Syekh Ibnu Taimin, hal yang pasti dikabulkan nanti di surga. Tudzakir bi ghadarati, ya Allah ingatkan nanti di yaumul kiamat tentang doa-doa yang kita panjatkan. Diingatkan dan dikabulkan. Ala tas'alni kada? Bukankah kamu dulu minta ini? Bukankah kamu dulu mohon ini? Dikasih. Bukankah kamu dulu ini? Dikasih. Sampai selesai. Tetapi apabila ada penghalangnya, apa penghalangnya terkabulkannya doa kaum muslimin? Penghalangnya adalah makan dan minuman yang haram. Nabi menyebutkan tumadak rojul itu di safar. Nabi berkisah ada seorang laki-laki yang dia menaiki kendaraannya di padang pasir, safar panjang, pasar jauh, yang safar jauh. Dalam keadaan rambut acak-acakan, bajunya dekil, minta pertolongan, ya Rob, ya Rob, ya Rob. Dia bertawassul dengan menyebut nama Allah Azza wa Jal. Dalam keadaan butuh dan mengangkat kedua tangannya. Tetapi makanannya dari makanan yang haram, minumannya dari yang haram, pakaiannya dari barang yang haram, dan minumannya atau vitaminnya yang dia makan dari yang haram. Fa anna yustajabulah, maka bagaimana mungkin dia akan dikabulkan? Ini bagian dari al-mawani', penghalang-penghalang terkabulkannya doa. Sehingga kalau kita mendoakan orang tua, masya Allah ikhwan, orang tua kita yang sudah meninggal tidak butuh makan dari kita, tidak butuh minum dari kita, tidak butuh materi. Orang tua kita yang sudah meninggal butuh sekali dengan doa anaknya yang saleh. Waladun saleh yad'u lahu. Kalau kita mendapati kondisi orang tua kita sudah meninggal, perbanyak istighfar. Sebutkan dalam hadis yang sahih, adanya seorang, la yarafallahu al-'abd as-salih fil jannah. Allah memaafkan hambanya, Allah memasukkan hambanya ke dalam surga, Allah meningkatkan derajatnya dalam surga, sampai hamba tersebut keheranan kenapa dia mendapatkan kemewahan yang begitu dahsyat dalam surga. Sama-sama mengatakan, anna hadha li ya Rabb, au kama qala, ya Allah, apakah layak aku mendapatkan surga ini? Kenapa engkau tempatkan aku dalam surga ini yang begitu mewah? Qala, Allah memberitahukan, hadza bisifari waladika laka. ini adalah karena istighfarnya anakmu untukmu. Ini doa anakmu. Doa Rabbi ighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Di antara doanya adalah doa ini. Diampuni, dimaafkan, dimasukkan surga dan diangkat derajatnya. Sebab apa? Anaknya yang saleh. Maka jadilah anak yang berbakti kepada orang tua. Kalau orang tua kita masih hidup, doakan, doakan. Buat amalah kebaikan yang banyak untuk kita dan orang tuamu pun akan mendapatkannya. Yakinilah hadis ini. Karena sesungguhnya orang tua kita lagi membutuhkan doa kita. Apa hukumnya wanita yang sesekali ziarah kubur? Wanita wa kaum muslimin, pembahasan tentang ziarah kubur bagi wanita ada rinci di sana dengan lafaz Nabi mengatakan la'anallah az-zawaratil kubur. Allah melaknat wanita-wanita yang ziarah kubur. Pembahasannya dengan lafaz zawarat fa'alat dan fa'al, wanita yang sering ziarah kubur. Beberapa ulama menjelaskan berarti kalau ada seorang wanita yang ziarah kubur cuma tidak sering, kadang sesekali itu boleh. Contohnya siapa? Aisyah radhiyallahu anha ziarah kubur. Dan di zaman Nabi ada seorang wanita yang ummahat sahadiyah sedang menangis di samping kuburan putranya yang meninggal dunia. Wanita tersebut menangis di samping kuburan anaknya. Nabi melewatinya sering mengatakan ittaqillah wasbiri. Takutlah engkau kepada Allah, bertakwalah engkau kepada Allah wa ibu, bersabarlah engkau. Tidak dilarang dari ziarah kubur tetapi diingatkan jangan menangis. Nah, ini juga disebutkan oleh para ulama menunjukkan bolehnya seorang wanita ziarah kubur tetapi sesekali. Kenapa sesekali? Karena tadi wanita jiwanya lemah. Dia kalau ziarah kubur ingat yang diziarahi dulu ketika masa lagi masih hidup, ada kesan-kesan, terenyuh, nangis, akhirnya histeris. Menjerit-jerit di situ. Ya, semaput, pingsan. Ini wanita, karena itu dilarang untuk apa? Sering-sering berziarah kubur. Dan ziarah kubur bagi wanita sering-sering hukumnya dilarang dalam agama kita. Apa hukumnya BPJS gratis dari pemerintah bagi yang tidak mampu? Pemerintah, Masya Allah, Alhamdulillah masih memikirkan rakyatnya, memberikan kesejahteraan kepada rakyatnya. Di antaranya memberikan bantuan cuma-cuma dalam hal kesehatan. Namanya apa? Terserah, ada KIS, ada apa-apa. Banyak. Kartu Indonesia Sehat atau yang lainnya. Itu semuanya jikalau tidak ada unsur asuransinya, maka itu boleh. Karena itu adalah gratisan murni dari pemerintahnya. Yang ada unsur asuransinya, disitulah terdapat hal yang diharamkan karena mengandung unsur ribawi. Mengandung unsur apa? Ribawi. Apa hukumnya memakai cadar? Sunnah atau wajib? Ini butuh satu hari sendiri ini untuk daurah ini. Ya. Sehingga kaum muslimin nanti minta kepada Ustaznya antum, Ustaz Abdul Hadi atau apa, supaya suatu saat membahas tentang hal itu. Ya. Sikap apa yang harus dilakukan oleh seorang suami ketika istri sedang hamil? Sikap yang baik. Sikap apa? Si sebelah mananya masa dipukulin? Secara umum, kaum muslimin, sedang hamil atau tidak sedang hamil, Allah berfirman wa'ashiruhunna bil ma'ruf, dan bergaulah engkau dengan istri-istrimu dengan pergaulan yang baik. Makna ma'ruf luas, menyayanginya, ya, mesra dengannya. Jangan teman tapi mesra, istri mesra, begitu pak. Ya, teman tapi mesra, na'udzubillah min dzalik, perselingkuhan itu. Ya. Mungkin yang ditanyakan, bolehkah ketika wanita sedang hamil untuk hubungan badan dengannya? Ini mungkin yang ditanya. Sebab hamil 9 bulan loh. Ya? Kalau ndak boleh nanti cari lagi. Ya? Boleh. Cuman secara kesehatan, Allah alam, ini ilmu kedokteran dicek lagi di masa kehamilan muda. Kalau terlalu sering melakukannya mungkin bisa menyebabkan keguguran. Itu semuanya kembali kepada kesehatan. Tetapi hukum asalnya adalah apa? Halal. Tidak boleh berhubungan badan dengan istri ketika dalam keadaan dua. Haid dan apa? Nifas. Haid dan nifas. Kalau lagi sakit, lihat kondisi. Ya, lihat lagi sakit, lihat kondisi sakit. Kadang-kadang masih bisa melayani. Ya, bahkan mungkin itu sebagai obat sehingga jadi sembuh. Karena apa? Merasa disayang sama suami. Ya. Nanti kalau alasan sakit, tidak melayani suaminya, repot. Tengok kanan, tengok kiri. Ya. Ya, nanti kalau jatuh pada yang haram, yang halal tidak boleh. Ya, kadangkala umat kita kalau suaminya mau ta'adud, marah-marah. Ya, tidak boleh, tidak boleh. Lah terus kenapa? Ngolet jajan apa? Ya tidak, haram juga namanya. Maka harus nego. Ya, laki-laki diperizinkan oleh Allah Azza wa Jal sampai 4, itu menunjukkan bahwa laki-laki kebutuhannya bukan hanya satu. Ya, maksimalnya 4. Dan itu sunnatullah. Itu sunnatullah. Sehingga terjadi perselingkuhan itu dikarenakan laki-lakinya cuman punya istri apa? Satu, dan itu ancaman. Ya, karena itu izinkanlah suamimu menikah lagi. Ini ada sudah berlalu sekian lama, insyaallah. Ada satu lagi saya bacakan di sini. Kalau ada orang sakit pada bulan Ramadan dan tidak berpuasa, setelah itu meninggal, apakah wajib membayar fidyah? Dalam ini kaum muslimin ada rinci. Jikalau gambaran pertama disebutkan si Ibnu Taimin, orang sakit di bulan Ramadan berarti dia tidak berpuasa karena sakitnya. Keluar Ramadan sakit sampai mati. Jadi tambah mas, nanti berarti tambah waktunya. Jazakallah khair, jazakallah khair. Ini sudah mau habis. Kalau dia tidak sempat sehat, sakit mati, maka dia tidak dikatakan berhutang puasa. Ma'alaihi shaum, tidak ada kewajiban mengqadha, tidak ada kewajiban fidyah, tidak ada kewajiban walinya berpuasa atas nama dia. Kenapa? Karena dia belum sempat sehat. Gambaran kedua, dia utang puasa sakit di bulan Ramadan. Keluar Ramadan, Syawal sehat. Tapi belum kunjung mengqadha utangnya. Allah takdirkan mati sebelum dia mengqadha. Apakah dia wajib berfidyah? Tidak. Yang wajib adalah keluarganya, ahli warisnya lah yang berpuasa untuk si mayit. Nabi bersabda dalam hadis yang sahih, "Man mata wa alaihi shaum, saman waliy." Barang siapa yang mati dalam keadaan dia berhutang puasa, maka para ahli warisnya lah, walinya lah, yakni ahli warisnya lah yang berpuasa atas dia, istrinya, anaknya. Bagaimana caranya disebutkan di fatwa para ulama, di antaranya fatwanya Syekh Ibnu Utsaimin. Bisa dibagi. Sang bapak meninggal dalam keadaan hutang puasa 10 hari. Kalau seandainya istrinya mengatakan saya yang akan berpuasa 10 hari, 10 hari, tidak apa-apa, karena dia sayang dengan suaminya. Tapi kalau seandainya ada anaknya mau berbagi, sudah ibu 5 hari, nanti yang 5 hari anaknya, juga tidak mengapa. Yang penting dari kalangan ahli warisnya. Itu jika lo sempat sehat. Kalau dia tidak sempat sehat, tidak terkena apapun. Adapun kalau fidyah ini berkaitan dengan orang yang tua renta, yang sudah sepuh, kalau dia puasa gemetar dan sakit, maka divonis sama dokter, engkau seorang yang tidak mampu lagi untuk berpuasa, maka berfidyah selama akalnya masih ada. Sudah berbaring tapi masih waras, Pak. Masih ingat, masih bisa bicara, komunikasi, dicungi duit, kasih pintar ngitung, Pak. Berarti akalnya masih ada. Tapi tidak kuat puasa karena apa? Sudah renta. Fidyah. Fidyah itu aturannya kalau setiap hari yang dia tidak berpuasa, tak satu bulan dia tidak berpuasa, ya satu bulan itu dia mengumpulkan orang sejumlah hari itu. Kalau bulan itu 29 hari, maka 29 orang. Kalau bulan itu adalah 30 hari, maka 30 orang. Kasih makan. Satu kali makan saja. Bukan satu hari, tiga kali makan. Bukan satu kali. Baik engkau beri makan mereka waktu makan siang, undang ke rumahmu 30 ikhwan, makan semuanya, prasmanan. Ada apa ini? Fidyah, mbah. Fidyah mbahnya itu yang masih hidup. Kalau sudah meninggal bagaimana? Wis mati, Pak. Tidak terkena hukum apapun. Orangnya sudah mati, apakah wajib sholat? Apakah wajib puasa? Sudah mati. Artinya, kalau tahun ini dia meninggal, Ramadannya bulan depan, ya sudah tidak terkena apapun. Tapi kalau kasus kayak tadi, dia meninggal dalam keadaan hutang puasa, maka bukan fidyah. Adalah apa? Dia dipuasakan oleh para walinya di saat dia memang orang yang mampu untuk berpuasa. Wallahu a'lam bishawab. Demikian bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat ya semuanya. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.